Berbeza wajah, ayunan tetap asli. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Peluklah aku, pilih keduanya. Bahagi kasih seadil-adilnya. Diva sikat bertemu muka, namun ku tahu dia setia. Thank you. undur diri.